Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, sayyidina wa maulana Muhammad ibn abdillah. Fala hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para sahib warna engkang sangat kula hormati, ugi kula sayangi. Alhamdulillah wonten ing dinten menika kula saged kepanggihan kali sampean-sampean sedaya dalam rangka ngaji yang menerangkan beberapa cerita engkang berkaitan kali ceritane tiang salafun sholihin, tiang salaf, tiang kuno sing sae. Alhamdulillah sohib warna kulo menika ngangkat saking setunggaling cerios engkang dalam pundut saking kitab At-Tuhfatul Mardiyah Fil Akhbaril Qudsiyah Wal Ahadithin Nabawiyah Wal Aqaidi Tauhidiyah karanganipun Syekh Abdul Majid Ali Al-Adawi engkang pernah dados juru kuncine pesareanipun Gusti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ugi termasuk ulama pada abad ke-13 Hijriah. Ing kitabipun Syekh Abdul Majid menceritakan sebuah hikayahnya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid niku lamma tawalla Harunu Ar-Rasyidu jalasa linnasi majlisan, lamma tawalla arikalan yang wasani jadi pemerintah sopo Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid jalasa mongko lunggu sopo Harun Ar-Rasyid linnasi krono ngeladeni menungso majlisan ing dalem majlisan aman kang umum. Jadi pada satu saat setelah Khalifah Harun Ar-Rasyid terangkat menjadi khalifah, beliau duduk di tempat umum yang perlu memberi beberapa keterangan kepada masyarakat saat itu tentang hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah. Khalifah Harun Ar-Rasyid memang orang yang besar tanggung jawabnya di dalam mengemban amanat dari Allah Subhanahu wa taala ingkang rupa dadi khalifah. Kok cara sakniki dadi bupati utawa pak camat utawa gubernur utawa presiden. Sohib warna engkang kawula hormati, ketika beliau duduk-duduk bersama dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya sambil menjelaskan sesuatu yang perlu untuk dijelaskan, tiba-tiba ada orang gila namanya Bahlul. Bahlul itu saja maknanya gendeng. Bahlul niku mawon maknane gendeng kate edan, Bahlul Al-Majnun. Jarene umume wong pada saat itu Bahlul niku edan. Kemudian datang Bahlul niku datang Khalifah Harun Ar-Rasyid ketika ngekei pengajian utawa ngekei keterangan kepada orang yang membutuhkannya. Alik ngomong ngeten. Faqala ya amirul mukminin. Pesanan daripada orang edan niki. Edan niki sing mesen. Wahai amirul mukminin, ihdhar jalisas su'i. Waqtamit jalisan yudzakiruka bimasalihi khalqillah. Wahai amirul mukminin, hati-hatilah dan jangan dekat-dekat dengan kawan yang mempunyai otak yang inti pemikirannya hanya kepada kejelekan, menjerumuskan orang-orang lain, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan rakyat. Kawan yang seperti ini jangan didekati. Waqtamit jalisan yudzakiruka bimasalihi khalqillah. Dan mendekatlah kepada kawan yang selalu mengingatkan kamu tentang sesuatu yang ada maslahatnya dengan masyarakat. Jadi jangan kau ambil kawan yang selalu menguntungkan kamu saja, tapi merugikan rakyatmu. Sekalipun dia selalu menyakiti hati kamu, kalau dia memberi manfaat, bisa memberi masukan untuk kemaslahatan masyarakat, itulah yang harus kamu dekati. Wong sing rungokne niku rodok heran-heran. Wong edan kok katene ngendeni kok jurusane kok ngandani Khalifah Harun Ar-Rasyid. Wong edan kok ngandani kepala daerah atau kepala negara. Niki ndak masuk akal. Jari wong sing di pinggir-pinggir iki opo? Wan nadzara fihim idza lahauta. Dan cari kawan yang bisa kamu ajak untuk berpikir ketika kamu dalam keadaan lengah. Artinya jangan sampai kelengahan kamu itu berlarut-larut sehingga menyebabkan tugas kamu itu terledor, kata orang gila ini. Ono wong guneman ngoten niku Khalifah Harun Ar-Rasyid niku mantu-mantu. Mboten loro ati. Apalagi dendam. Apalagi akan memusuhi, mboten. Mendel dirungokne mau. Fa inna hadza anfa'ulaka. Sesungguhnya orang yang seperti ini akan banyak bermanfaat bagimu, walin nasi dan bagi masyarakatmu. Dan hal yang semacam ini, Harun Ar-Rasyid, kamu ngeladeni masyarakat sing sak temeni dengan jujur dan niat baik, mencari kawan yang baik yang bisa menasehatimu, yang bisa meluruskan semua tugas-tugasmu ini, kata orang gila itu, wa aktsaru minal ajri mimma ta'ti bihi min shaumin wa shalatin wa qira'atin wa hajjin. Kamu berbuat baik kepada masyarakat, mencari pendamping yang bisa membantu pikiranmu untuk meluruskan tugasmu. Sekalipun orang yang kamu jadikan penasihat itu selalu menyakiti hatimu. Perbuatan semacam ini Harun Ar-Rasyid lebih besar pahalanya daripada kamu beribadah secara pribadi yang berupa puasa atau berupa sholat atau berupa membaca Al-Qur'an atau haji. Jare wong sing rungokno iki ketoke wong edan Bahlul, tapi kok iso menjadi penasihat seorang kepala daerah. Ingat itu Harun Ar-Rasyid, duduk sembahyangmu sing gede ganjarannya. Duduk posomu. Duduk hajimu sing gede ganjarannya. Sing gede ganjarannya ku ngeladeni dan mensejahterakan rakyat dan masyarakat. Wa inna rajula kana yalqal kalimata inda dhi sultanin fayamalu biha fayamlaul ardo fasadan. Sesungguhnya orang laki-laki itu kadang-kadang menyampaikan sebuah kalimat atau menerima sebuah kalimat di hadapan seorang raja, di hadapan seorang sultan, di hadapan seorang pemerintah. Tapi justru yang diamalkan adalah kata-kata yang dapat membuat kerusakan. Memang ada ayat Al-Quran yang berbunyi, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Ingat bahwa raja atau pemerintah atau orang yang berkuasa, kalau masuk ke sebuah negara atau sebuah daerah, maka kerajaan atau kekuasaan itu akan menjadikan daerah itu rusak. Waja'alu a'izzata ahliha adzillatan. Dan orang yang terhormat karena ada kekuasaan yang masuk ke daerahnya, maka mereka yang terhormat tadi akan menjadi orang yang terhina. Kama qala Allahu ta'ala fi haqqi, seperti yang telah disabdakan, difirmankan oleh Allah, wa idza qila lahu, wa fil hadis, di dalam hadis ada sebuah keterangan, innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yalqalaha balan fayahwi biha finnari sab'ina khariqan. Bahkan ada dalam hadis katanya, orang gila itu tadi, sesungguhnya seseorang itu akan berbicara sebuah pembicaraan, di mana dengan pembicaraannya itu dia, hanya dengan pembicaraan saja, dia akan terjerumus dan masuk di dalam neraka yang lamanya 70 tahun. Bingung niki. Khalifah Harun Ar-Rasyid niki bingung, kabeen wasiat sing disampekno. Padahal sing ngomong niku wong bodho. Sing ngomong niku wong edan. Akhire Khalifah Harun Ar-Rasyid yok nopo? Setelah mendengar ucapan dan pesan-pesan yang disampaikan oleh Bahlul Al-Majnun itu tadi, Khalifah Harun Ar-Rasyid mboten pegel, mboten dendam, tidak marah, apalagi akan memusuhi, apalagi akan menindas karena dianggap tidak selalu mengikuti kata-katanya, mboten. Bahkan faqala lahu zidni. Tuh, cena irungonane nang kuping gunemane sampean iki. Wonge bodho, wonge edan, tapi guneme seger nang ati. Guneme adem nang ati, ayem rasane nang kehidupan. Sohib warna engkang kula hormati, gunem sing koyok ngeten iki tetep diterusaken. Dikengken terusaken tang Khalifah Harun Ar-Rasyid, tidak sakit hati Khalifah Harun Ar-Rasyid sekalipun mendengar pembicaraan yang kelihatannya koyok ngandani, padahal wong edan. Dan Khalifah Harun Ar-Rasyid waktu itu menjadi penguasa. Sohib warna yang kang kula hormati, tidak dibuang begitu saja kata-katanya orang edan tadi itu, tapi dirungokne, bahkan dikongkon terusakan. Sohib warna, ya Amirul Mukminin, he Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu sebutan bagi penguasa zaman dulu. Innallaha ta'ala qad qadalakan nas. Sesungguhnya Allah telah menjadikan kamu panutan manusia. Sekarang orang-orang itu akan ikut kamu semua. Wa ja'ala amraka fihim muta'an. Dan semua instruksimu akan selalu diikuti oleh kalangan masyarakat. Wa kalimatuka fihim nafidatan. Dan apa yang kamu ucapkan pasti selalu terlaksana. Wa ma dzalika illa litahmilahum 'alal ityani bima amara Allah. Tapi ingat, semua kata-kata yang kamu sampaikan, bahkan larangan yang kamu angkat, itu aslinya harus bertujuan untuk menuju taat dan ibadah kepada Allah. Mengikuti perintah Allah bukan hanya untuk mengikuti perintah pribadimu sendiri, bukan hanya untuk mengikuti kemauanmu sendiri. Jadi masyarakat disuruh mengikuti kata-katamu, sebetulnya mereka itu hanya disuruh untuk mengikuti kata-katamu yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Berbuat kemaslahatan di atas bumi. Berbuat hal-hal yang bermanfaat kepada semua manusia. Bukan untuk merusak, apalagi untuk bermusuhan. Ingat, wa tu'ti min hadzal mali al-armalah. wal miskin, wasyaikhal kabir, wabni sabil. Dan kamu memberikan harta-harta ini kepada janda-janda yang membutuhkan, orang-orang miskin, orang tua renta, dan orang-orang yang bepergian. Sekarang aku tanya, ya Amirul Mukminin, akhbir akhbaroni fulanun an fulanin an Rasulillah. Ada orang memberi kabar kepada saya. Bukan tanya ya, bukan tanya. Ada orang memberi kabar kepada saya datangnya dari ini, bahwa Rasulullah itu pernah berkata, idza kana yaumul qiyamah, apabila nanti hari kiamat datang. Ini kata Rasulullah ini, wahai Amirul Mukminin, wa jama'allahul awwalina wal akhirin, dan Allah mengumpulkan orang-orang mulai dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang, dikumpulkan fi sa'idin wahidin, di satu tempat yang datar. Uhdirul muluku wa ghairuhum, maka pada saat itu para raja-raja yang ada hidup di dunia, para penguasa-penguasa di dunia, para pemimpin-pemimpin di dunia, semua dikumpulkan menjadi satu. Sing pangkati dukur, sing pangkati ningsor, pangkati rendah, yang jelas mereka pimpinan-pimpinan itu nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala jadi satu, dikumpulno dadi siji. Wabe pun dari semua instansi ini dikumpulakan. Buh jurusan ilmu, buh kiai, buh ustad, buh yang berwenang dalam keamanan, buh yang mengatur kepemerintahan, semua dikumpulkan jadi satu. Terus Allah muni, Allah matur, Allah dawuh, fayaqulu lahum, lam umakkinkum min biladi, wa uti' lakum ibadi li jam'il amwal. Wahai para penguasa, besok ini pada hari kiamat, niki sohi parma, lam umakkinkum min biladi, aku tidak memberi kesempatan kepadamu untuk menjadi penguasa. Aku tidak memberi kekuasaan kepadamu. Dan aku tidak mentaatkan semua hamba-hambaku kepadamu. Kamu suruh ke selatan, mereka ke selatan. Kamu suruh ke utara, mereka ke utara. Lijam'il amwal, bukan untuk mengumpulkan harta benda secara kepentingan pribadi. Wahasdir rijal, dan bukan untuk mencari pendamping-pendamping yang kuat, yang membackup semua kepentingan-kepentingan kamu. Bukan itu. Bal litajma'ahum ala ta'ati wa masalihi ibadi. Bahkan mereka itu saya kumpulkan ta'at kepadamu. Saya suruh bersatu mendukung apa yang menjadi kemauanmu. Semua itu yang terpenting adalah untuk kemaslahatan rakyat, yang akhirnya adalah untuk taat dan beribadah kepadaku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, niki sing ngandani niki wong edan niki. Kata pesan-pesan yang disampaikan oleh Harun, oleh orang gila kepada Harun Ar-Rasyid. Setelah banyak dijejal pertanyaan, ya Harun, tafakkar niki. Guneme wong edan iku muni nang Harun, ya Harun tafakkar, kaifa yakunu jawabuka amma tus'alu anhu min umuril ibad. Wahai Harun, pikirkan, pikirno Harun, yo opo jawabanmu ngedepi pitakonan-pitakonan sing tak takono nang awakmu. Andai kata iki sing takon besok Gusti Allah, bagaimana tanggung jawabmu dengan hamba-hambamu, hamba-hambaku yang telah kamu pimpin sekarang? Apa saja tugas yang kamu laksanakan semenjak kamu jadi penguasa? Idza hadarta wa yadaka maghlulatan ila unukika wa jahannam baina ainaik. Dan pada saat itu tanganmu terbelenggu ke lehermu, neraka jahanam ono ndik ngarepe matamu. Ya apa kon katene jawab nang Gusti Allah? Sohib Warna engkang kula hormati, setelah memberi perkataan nasihat sebanyak-banyaknya, mustamiin wong-wong sing ngrungokaken niku Sohib Warna ngamuk. Bayangaken panjenengan, panjenengan penguasa kok cara sakniki presiden dikandani wong edan, dikepuki wong edan niku sampai entek oleh pendukung-pendukungnya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Wati dikepuk dijukene watu kate dibandem mboten saking pegeli pendukung-pendukung niku wae. Khalifah Harun Ar-Rasyid dicegah, ojo rek. Mantun muni ojo niku Khalifah Harun Ar-Rasyid mular sak katek-kateke niku sampeyan. Nangis. Bengok Khalifah Harun Ar-Rasyid, napa kok nangis? Napa pola sing ngandani niku wong edan? Napa pola sing ngandani niku wong gendeng? Mboten. Harun Ar-Rasyid nu nangis krono apa sing diucapno teng tiang gendeng niku wau. Sing digunemno nang wong edan niku bener. Memang sangat besar tanggung jawabnya Khalifah Harun Ar-Rasyid sebagai seorang khalifah. Akhirnya nangis, iki wong edan sing nakono aku sampe koyok ngene kagete aku. Wong gendeng sing nakone aku saiki kagete koyok ngene. Danio besok nek aku iki ditakokno Gusti Allah, ya apa tanggung jawabku nang masyarakat? Tanggung jawabku nang rakyatku? Sing takon Gusti Allah nek pinggiri ana malaikat Zabaniyah sing bakal ngepui ketika aku melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas-tugasku. Nangis Khalifah Harun Ar-Rasyid mboten mari-mari nangis niku telung dino niku. Soke paham. Duduk nangis mergo pegel mulai dikandani wong edan. Karena dianggap yang memberitahu dan menasehati ini wong edan, akhirnya nangis pegel mboten. Sekalipun kata-kata ini katakanlah keluar dari mulutnya anjing, apalagi ini keluar dari mulut manusia sekalipun orangnya gila, ditangisi nang Khalifah Harun Ar-Rasyid. Krono kroso bener napa sing disampaikan dan tanggung jawabnya memang besar. Tambah ngamuk. Masyarakat niku teng tiang edan sing jenenge Bahlul. Bareng pun ngamuk-ngamuk. Khalifah Harun Ar-Rasyid muni, qatalakumullah. Ya apa sampean niki, Pak? Wong-wong kok dadi ngamuk sampean niki, wong baran aku dikandani. Wong baran aku dinasehati. Masih sing nasehati niku wong edan, tapi omongane bener. Aku ndak katene nyopo nang sampean. Aku ndak katene wawuh nang sampean. Mulai sik iki sampean tak doi, aku ora bakal ngonco sampean. Sebab sampean masih akale waras. Sampean niku selalu ngelem aku. Sampean masih wong teges. Sampean selalu menyanjung saya. Tidak pernah sampean memberi nasihat saya seperti orang gila ini. Ini masih delokne wong edan, tapi ngekei nasihat malu. Justru aku emanan nang wong edan iki ketimbang nang sampean. Pak laknat sampean lagi. Wong-wong sing cedhak waktu niku sing ndak gelem belo nang wong edan dipecat kabeh nang Khalifah Harun Ar-Rasyid. Justru wong edan iki wae sing dirangkul nang Khalifah Harun Ar-Rasyid, disekek ana ning jero istanae. Bayangkan niki Sohib Warna. Wong edan dirangkul mergo omongane bener. Sing waras mergo nyanjung etuk dibuat nang Khalifah Harun Ar-Rasyid. Sahib Warna ingkang kula hormati, Allah majma'na as-solihin mandan muka kula sapanjenengan saya saged niru kelakuane Khalifah Harun Ar-Rasyid. Lan mandan muka besok wonten di swarga dikumpulaken kali Khalifah Harun Ar-Rasyid soho poro tiang-tiang ingkang soleh yang telah mendahului kita dan amal-amalnya baik sehingga kita bisa kumpul wonten di swarga nipun Allah Subhanahu wa taala. Sohib Warna ingkang kula hormati, menawi wonten salah lepate kula nyuwun agungipun pangapunten, mandhar muga dados ilmu ingkang manfaat saha barokah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.